Tapi ada satu lagi yang luar biasa harus kita lakukan adalah sedekah. Karena sedekah itu penolak bala, Pak. Kayak benteng gitu. Jangan ragu-ragu nih untuk bersedekah. Tapi ekonomi akan menurun, biar Allah yang membuka, Allah yang melapangkan, menyempitkan Allah. Beli beras untuk orang. Nanti makin situasi sulit, beli beras untuk nolong orang-orang yang tidak punya. Itu tiap butirannya beda, Pak. Ah, saya enggak punya cukup uang nih. Kullu ma'rufin shodaqotun. Semua kebaikan shodaqoh. Sekarang mah ngomong baik, berbuat baik. Si itu sebel, nyebelin, maafkan. Baik, baik, baik, baik. Ah, bos saya ngaco, tukang marah terus. Maafkan. Untung bukan saudara yang jadi pemarah, benar? Bagian dimarah lumayan daripada jadi pemarah. Yang bakal banyak dosa itu pemarahnya, bukan yang dimarahin. Makanya di akhirat tuh pembantu-pembantu tuh ceria. Yang majikannya pemarah. Ayo ah. Jangan sama nih, situasinya beda. Kena virus, gak mau, sedekah tetap pelit. Nantang ya. Nanti kita buktikan waktu sedekah ini apakah sama ya jumlahnya dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian, ini serius ya. Allah menciptakan virus itu untuk kebaikan kita semua. Virus itu diciptakan supaya nambah iman kita, supaya nambah amal soleh kita, supaya nambah dakwah kita, nambah kesabaran kita. Pasti untung. Kalau nanti ada satu tempat kena virus, wabah, kita jangan ke sana. Tapi kalau kita ada di tempat yang kena wabah, kita gak boleh keluar. Tenang saja. Kalaupun na'udzubillah ada yang kena, tenang ya. Allah menciptakan penyakit, juga Allah menciptakan obatnya. Bayangkan dengan adanya virus, kita jadi lebih kuat keyakinan ke Allah, lebih bagus ibadahnya, lebih banyak tobatnya, lebih hati-hati dalam hidupnya, lebih menjaga diri dari sesuatu yang kotor, baik lahir maupun batin, lebih banyak lagi bersedekah, nolong orang. Bukankah ini suatu kebaikan? Benar? Yang dikhawatirkan tuh ini. Nggak nambah iman, nggak nambah amal soleh, nggak nambah dakwah, nggak nambah sabar. Jadi rugi, walaupun nggak kena virusnya, kita nggak kedapatkan apa-apa selain stresnya. Ya, tapi secara syariat sempurnakan, cuci tangan lebih sering lagi. Saya juga buka pintu kalau bisa mau pakai sikut ya. Tapi kemarin agak susah, kan biar dorong begitu. Tulisannya tarik, aduh gimana naiknya. Terpaksa saya nunggu dari dalam ngedorong, ah makasih Pak, alhamdulillah. Ke toilet umum lebih hati-hati ya. Apa-apa menjaga bersih asal jangan paranoid. Kalau ada orang yang sedang bersin batuk, doakan kesembuhan. Wah, jangan-jangan ini nih, Raja Corona. Enggak boleh. Sudah doakan semoga dia diberi kesembuhan oleh Allah. Ya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.